بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan memahami tentang kaidah, ya, memahami atau idrakul makna, pemahaman makna hadis yang melahirkan hukum. Yang melahirkan hukum. Turunan ini nanti akan ada dalam kaitan fikih ikhtilaf. Dan melahirkan kaidah-kaidah. Kalau hadisnya banyak, lebih daripada satu dalam satu peristiwa, bagaimana memahaminya? Apakah yang satu diamalkan, yang lain ditinggalkan? Atau itu keragaman yang bisa kita pilih? Mesti dilihat. Nanti ada tadad, ada tanawwa. Tadad itu dua hal yang bertentangan. Satu mesti dipilih, yang lain ditinggalkan. Yang kedua tanawwa. Tanawwa itu beragam. Anda pilih salah satu, tapi juga Anda tidak harus menyalahkan yang lain. Dipilih ini, tapi yang lain belum tentu salah. Karena ada dalil-dalil yang bisa menguatkan itu dan jadi pilihan kenyamanan masing-masing untuk mempraktikkannya. Oke? Kadang-kadang di sini sering tertukar kalau tidak memahami kaidah dengan baik. Baik. Kemudian kita akan turunkan nanti tiga hal ini. Kita mulai dengan bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hadis seperti diketahui, segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman yang singkat secara umum, segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, sifat, sikap dan contoh hidup yang jadi teladan untuk kita semua. Lebih singkat lagi, hadis adalah tafsir kehidupan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari petunjuk-petunjuk umum dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda tadi malam belajar, ya, di Masjid TSB itu, Yatan Studio Bandung, bagaimana kemudian kita mendekat pada Al-Quran mengamalkan isinya, contoh terbaik untuk mengamalkannya ada dalam petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin memahami apa makna Al-Fatihah untuk diterapkan dalam hidup, lihat bagaimana Nabi menerangkannya. Anda ingin memahami misalnya, mohon maaf, apa maknanya surah Ali Imran? Apa maknanya surah Al-Fajr yang tadi dibacakan? Apa maknanya surah Asy-Syams? Bagaimana tentang ini? Apa hukumnya ini? Hukumnya itu dari mulai bayi dilahirkan sampai wafat kepada Allah, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam titian hidup beliau. Ada yang dijelaskan secara lisan. Ya, tentang genetik, tentang macam-macam disebutkan, sahabat kemudian mendengar itu semua. Ada lagi yang dari ketetapan Nabi, perilakunya tidak dikerjakan. Lisan tidak keluar, tapi Nabi mendiamkan. Diamnya jadi hukum di situ. Kalau diamnya pada persoalan yang ditinggalkan, berarti hukumnya harus tinggalkan. Kalau diamnya pada persoalan yang dikerjakan, maka hukumnya boleh dikerjakan. Ya, misal, ya, Khalid bin Walid, panglima besar, pernah menombak Dab. Ya, Dab. Itu seperti biawak, tapi bukan biawak, seperti di kita. Ya, itu di padang pasir, dia darat itu ya. Bukan hewan yang dia di dua-dua alam. Jadi ditombak oleh beliau, kemudian dihidangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mendiamkan. Nabi mendiamkan. Khalid ingin memastikan hukumnya. Dipegang oleh Khalid, dimakan oleh beliau. Ketika dimakan oleh Khalid bin Walid, Masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ternyata tidak melarangnya. Nabi katakan, jangan dimakan, itu haram. Tidak. Tapi Nabi mendiamkan. Ketika Nabi mendiamkan, itu dalam bahasa nanti fiqih disebut dengan takrir. Ketetapan Nabi pada hukum dhab itu. Apa ketetapannya? Dia halal boleh dimakan. Buktinya apa? Nabi tidak melarang Khalid. Tidak dilarang oleh Nabi. Kalau dilarang jadi haram. Didiamkan oleh Nabi tandanya boleh. Maka dimakanlah kemudian oleh radhiyallahu ta'ala anhu Khalid bin Walid. Itu disebut dengan takrir. Ustaz, kenapa beliau tidak makan? Nanti kita turunkan. Karena bagi Nabi, kalau ada selain dhab, ya, misal ada kambing, ada ayam, itu lebih utama dibandingkan makan yang seperti ini. Jadi seleranya, Nabi tidak selera. Tapi bukan berarti ketika tidak selera, semua orang mesti dilarang. Nah, ini prinsip bagi kita. Anda boleh memilih yang Anda senangi. Tapi bukan berarti kalau orang lain beda dengan Anda, Anda mesti larang. Jangan semua yang beda dengan Anda jadi bidah. Jangan semua yang beda dengan Anda jadi salah. Tidak. Salau itu ada turunan dalam konteks syariatnya, ada dasarnya. Kemudian dia kerjakan, pilih itu sesuai seleranya. Boleh. Agama itu seperti hidangan Al-Ma'idah. Sepanjang hidangannya sesuai dengan menu-menu dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, boleh. Ya, Anda ingin makan karedok, silakan. Yang lain ingin pecel, silakan. Yang lain ingin gurame, silakan. Ada gurame, ada gusepi, dan sebagainya. Itu pilihan masing-masing. Ya, jadi kalau orang ingin mendapatkan yang dia inginkan, sepanjang ada kaidahnya, tidak ada masalah. Yang penting ada sandaran hukumnya. Paham? Nabi saja tidak memaksakan seleranya. Antum bukan Nabi, pengen maksa. Antum siapa? Nabi diingatkan oleh Quran, fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan orang, tugas kamu mengingatkan, bukan paksa orang. Nabi dilarang maksa. Antum bukan Nabi, pengen maksa. Antum melewati ketentuan Al-Quran. Sedangkan lisan antum mengatakan, ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Nabi tidak begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, sepanjang ada kaidah dibenarkan oleh dua sumber tadi, maka ada fleksibilitas di dalamnya. Disebut dengan takrir. Jelas? Lalu kenapa Khalid bin Walid tidak mengikuti selera Nabi? Bukan gak mau ikut selera Nabi. Hei, ini contoh Nabi loh. Kenapa tidak diikuti? Bukan. Karena kondisi Khalid beda dengan kondisi Nabi. Khalid itu orang perang, pasukan khusus, panglima besar dalam peperangannya. Banyaknya di lapangan. Dan orang lapangan jarang menemukan hewan-hewan yang bisa dimakan orang-orang yang tidak cenderung banyak ke lapangan. Antum di sini bisa menemukan kambing bakar, kambing diguling-guling, kambing tidak diguling, kambing dipotong, macam-macam lah. Jenis kambingnya banyak. Tapi apakah setiap orang yang kemudian ke hutan, ke padang pasir bisa menemukan menu seperti antum? Belum tentu. Yang kelihatan kadang-kadang kijang, masih mending kalau kijang. Bagaimana kalau yang kelihatan singa? Padahal dilihat sudah senyum. Wah, dia, Masya Allah. Ada harimau, ada biawak, ada macam-macam. Perlu dipastikan hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya bagaimana nanti bisa taf, bisa berjuang dalam kehidupan di hutan. Bisa berjuang dalam kehidupan di padang pasir. Makanya menemukan hewan khusus dikonfirmasi pada Nabi. Kalau kami tidak menemukan kambing, bagaimana hukum hewan ini? Kalau tidak dijelaskan hukumnya, tidak ada ketetapannya, bingung orang. Dipraktikkan oleh pasukan khusus kita. Ada Denjaka, ada Kopassus, ada Paskas, macam-macam. Masya Allah, ke hutan, perang gerilya. Diinisiasi, oleh Ahana Sution tentang perang gerilya. Tapi tidak pernah menjelaskan tentang hukum cara makan makanannya seperti apa. Begitu ke hutan, mau makan ular kobra, belum ada hukumnya. Masya Allah. Melihat biawak, belum ada hukumnya. Lapar, kata musuh. Gak usah ditembak, nanti mati sendiri. Lapar, repot kita. Jadi membaca hukum itu tidak semudah melihatnya. Ada turunan-turunan jadi kaidah. Nanti kita teruskan ke dalamnya. Jadi singkatnya, semua yang bersumber dari Nabi disebut apa namanya? Hadith.